Apa hari ini yang telah dilewati? Pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir. Kau pasakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Apakah kau melihat dari mentari senja? Waktu pun berlalu dan sesaknya terlihat begitu indahnya. Begitulah hari ini berakhir, malamnya mengulang baru semua. Kasih jalan pulang seorang diri. Kenapa tidak hargai dirimu sendiri sedikit lagi? Yuk, mari lihat sedikit lebih baik, supaya kau dapat hidup jadi diri sendiri. Memang merepotkan, tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu.